Ini saya tadi dengar telepon Pak Komandan, saat ini posisi masih di Probolinggo. Saya sambung dari Pak Bambang, memang ada rencana dari PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau Iman Tauhid, rencana untuk membangun Masjid Cenghe di Banyuwangi. Lalu karena ini enaknya PT karena tidak ada golongan-golongan, sehingga kita nanti juga mau mungkin kerjasama dengan Pak Wajidi. Bukan kerjasama gimana, kita anggap semua satu. Jadi daripada perebutan harus dikerjakan sana, dikerjakan sini, ini semuanya berangkat dari kubunya Pak Wajidi, berangkat dari PT, berangkat dari kubu mana lagi berangkat, sehingga disatukan nanti di PT Surabaya tadi pagi pertemuan. Insya Allah kelihatannya hasilnya bagus, jadi nanti bisa rukun semua. Untuk pengajian malam ini, saya tertarik untuk mengambil makna kata Sulaiman. Waalaikumsalam. Masalah? Banyak yang gak bawa buku? Bawa buku enggak, teman-teman? Bapak? Bawa. Saya mengambil makna dari kenapa Allah menamakan makhluknya yang dikasih bernama Sulaiman. Nah ini, dengan huruf kita bisa mempertanyakan segala sesuatu yang ada di Al-Quran berdasarkan makna hurufnya. Jadi kenapa beliau ini dinamakan Sulaiman? Kita nanti cocokkan dengan sejarah hidup, kita nanti juga cocokkan dengan apa yang ditulis di Al-Quran, kita nanti ambil. Kira-kira menurut Mas Hariri, siapakah Sulaiman alaihissalam? Ini salah satu nabi pilihan Allah yang diberi kelebihan ilmu, dan jadi materi yang terbanyak, ilmunya juga luar biasa. Luar biasa. Ada, tolong, siapa kasih lewat? Tapi yang pasti bukan tetangga depan rumah saya. Binatang, bahasa binatang. Ya. Itu yang sering kita dengar selama ini memang itu. Jadi kita nanti coba apakah itu cocok dengan nama yang diberikan Allah. Karena kalau kita yang memberikan nama itu berarti doa, tetapi kalau Allah yang memberikan nama itu berarti sebuah keharusan. Sunatullah, sebuah keharusan. Jadi apa yang dinamakan Allah A, dia harus juga bertindak A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ternyata Nabi Sulaiman yang kita kenal dengan banyak materi, banyak ilmu yang kita pikir enak terus, ternyata di surat 34 Allah juga telah menguji, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh. Berarti di sini Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Sulaiman berfisik agak lemah, tetapi yang heran ada tulisannya ada kemudian ia bertobat. Ini yang pertama kali membuat saya agak tertarik, anaba, cuma anaba. Jadi dia kembali kepada ketentuannya, apa yang diberikan Allah dipikirkan. Ini nanti juga ada kaitannya kenapa Allah menamakan salah satu hambanya juga sebagai Luqman. Yang di Al-Quran diterangkan pandai bersyukur, padahal Luqman sendiri hanya sebagai budak. Sudah sebagai budak dari kaum Habsyi yang katanya kulit hitam, ternyata paling pandai bersyukur. Ini harusnya tanda tanya buat kita, apa yang disyukuri? Nah, begitu juga dengan Nabi Sulaiman yang kita dengar materinya begitu banyak, memimpin pasukan bala tentara jin dan manusia, ternyata diberi Allah tubuh yang agak lemah. Kemudian ia bertobat. Nah, ini saya coba aplikasikan sedikit apa yang kemudian ia bertobat. Jadi setelah Nabi Sulaiman diuji Allah dengan tubuh yang lemah, lalu Nabi Sulaiman tersadar, yaitu ternyata dengan kondisi fisik yang lemah, Nabi Sulaiman tidak menyesali fisik yang lemah tersebut, tetapi Nabi Sulaiman percaya bahwa setiap orang pasti punya kelebihan dan setiap orang pasti punya kelemahan. Karena Nabi Sulaiman punya kelemahan di fisik, maka kemudian Nabi Sulaiman tersadar untuk lebih mempergunakan kekuatan akalnya dan keyakinannya daripada kekuatan okolnya, fisiknya. Jadi ini juga bisa buat introspeksi kita. Jika kita diberi kelemahan Allah, jangan itu yang disesali, tetapi harusnya kita cari di mana kelebihan yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa mensyukurinya. Nah, ini di surat Al-Anbiya 79 ada saya beri titik warna merah. Disinilah urut-urutannya bagaimana kita untuk mencari. Jadi ternyata Nabi Sulaiman dengan dia mempergunakan kekuatan pikirannya dan keyakinannya, dia mendapat kepahaman. Dari kepahaman fa, ha, dan min, lalu beliau mendapatkan hikmah. Hikmah, hakmah, hukum, hakim dari satu kata yang sama, yaitu ha, ka, dan min. Dari hikmah, lalu beliau mendapatkan ilmu. Disinilah kita dituntun juga oleh Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ini. Hal pertama kali yang harus kita dapatkan dalam segala sesuatu persoalan ataupun apapun kehidupan kita adalah kita mencari kepahaman kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti ini. Dengan kita mendapatkan kepahaman, maka insya Allah kita akan mendapatkan hikmah. Dengan mendapatkan hikmah, kita akan otomatis mendapatkan ilmu. Kadang-kadang kita belum mendapatkan kepahaman, kita sudah menghakimi. Sehingga dengan kita menghakimi, kita tidak akan mendapatkan hikmah. Jadi orang yang menghakimi, dia akan mendapatkan hikmah. Orang yang mendapatkan hikmah, dia akan menghindari untuk menghakimi orang. Jadi ini saya memang saya beri garis merah. Jadi telah memberikan kepahaman, pengertian kepahaman kepada Sulaiman Mangkum. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan gunung-gunung semua bertasbih bersama daun. Dan kamilah yang melakukannya. Kami di sini berarti bukan atas kemampuan Daud, tetapi Allah telah men-setting segala sesuatunya dan memberikan perintah kepada mereka agar hal itu bisa terjadi. Ini sebagai prolog bagaimana Daud sendiri. Dan ini masalah kepahaman tadi. Ternyata dari Al-Baqarah 29 Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dihendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Nah ini, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Balik-balik gitu lagi Al-Quran. Hanya orang berakal, hanya orang berpikir. Nah ini, jadi dengan kita mau memahami sesuatu, kita akan mendapatkan hikmah. Ternyata kalau kita bisa mendapatkan hikmah, itu adalah karunia yang sangat-sangat banyak. Jadi disinilah kita harusnya berlomba-lomba untuk mendapatkan hikmah. Tapi sebelum mendapatkan hikmah, kita harus juga mengasah pola pikir kita agar kita bisa memahami sesuatunya. Ini prolog bagaimana untuk bisa seperti Nabi Sulaiman. Lalu kita sekarang masuk Indonesia mutlak jadi berlakon masuk. Jadi pertama paham, kedua hikmah, ketiga ilmu. Jadi paham, kita bisa mengambil hikmah, dan kita akan mendapatkan ilmu untuk surat yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman ini. Dan ini yang saya temukan, karena nama Sulaiman terdiri dari 4 huruf lebih, berarti di sini Nabi Sorof sudah agak kesulitan. Ternyata agar bisa kembali kepada Nabi Sorof yang maksimum terdiri dari 4 huruf, ternyata saya menemukan sebuah teori baru lagi di dalam Nahwu Sharaf. Di dalam Al-Quran ada hukum baru, yaitu ternyata satu kata itu merupakan gabungan dari kata yang lain, sehingga bisa membentuk sebuah pengertian baru. Ini teori baru. Belum ada di pelajaran Nahwu Sharaf yang lama. Ini setelah saya belajar huruf, saya menemukan banyak kata semacam ini, sehingga dengan pemahaman itu, inilah asal kata dari Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman namanya berasal dari kata salam dan iman. Ini juga untuk meng-counter bahwa banyak dari orang-orang dahulu menuduh Nabi Sulaiman ini sebagai tukang sihir. Al-Baqarah juga menceritakan hal itu. Ternyata dari nama Nabi Sulaiman sendiri, sihir itu sudah dibantah. Jadi Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan sihir. Nabi Sulaiman adalah salam, melakukan itu juga tertentu implementasi, dan dia mempunyai keyakinan. Jadi yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah sanggup untuk melaksanakan sesuatu dan keyakinannya, sehingga dua kata ini digabung menjadi satu. Inilah berubah menjadi kata Sulaiman. Dan ini kalau kita buka kepada buku Sin, implementasi, Lam ditujukan, nilai-nilai, Min sesuatu. Jadi yang namanya salam, Om salam. Jadi yang namanya salam, salam banyak kita pahami bisa bermakna sejahtera, bisa bermakna selamat, bisa bermakna cukup, banyak-banyak kata yang positif. Di sini kalau kita ingin salam, huruf ini mungkin kita harus mempunyai, bisa melaksanakan sesuatu. Kita harus mempunyai skill. Sehingga banyak ulama yang bilang, selama tangan kita bisa bekerja, seharusnya kita tidak takut untuk kelaparan. Implementasi adalah pelaksanaan. Lalu ditujukan nilai-nilai. Jadi, orang yang salah adalah orang yang bisa melakukan sesuatu yang punya nilai. Yang bisa melaksanakan sesuatu yang bukan sia-sia. Salah juga bisa implementasi, dia melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, itu namanya bekerja. Kalau kita bekerja, berarti kita mendapatkan hasil. Dari hasil itulah kita bisa sejahtera. Ini juga salah satu makna dari salam. Kata Islam, karena ada huruf alif di depannya, berarti Islam itu bermakna paling salam. Jadi paling sejahtera. Berarti Nabi Sulaiman itu sudah cukup sejahtera. Tetapi kalau kita orang Islam, kita harusnya jauh lebih sastra, jauh lebih pandai daripada Nabi Sulaiman. Karena ilmunya Nabi Sulaiman sendiri sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Tetapi karena Nabi Sulaiman waktu itu diturunkan dari Taurat dan Zabur, ternyata Taurat Zabur sendiri kaidah keilmuannya sudah dibongkar, berhasil dibongkar oleh Bani Israel, sehingga nggak salah kalau mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang sedemikian tinggi. Tetapi seluruh ilmu Taurat dan ilmu Zabur sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Seharusnya umat Islam jauh lebih maju daripada Bani Israel. Tetapi kelemahan kita selama ini, kita hanya membuka Al-Quran hanya untuk diambil akidahnya yang 30%, kita tidak mengambil ilmu pengetahuannya yang 70%. Adapun kata iman, ya segala sesuatu, pergerakan, min sesuatu, nun data informasi ketentuan. Jadi yang namanya iman percaya adalah jika kita mengetahui informasi terhadap sesuatu. Kalau kita sudah mengetahui sesuatu, baru boleh kita percaya. Sehingga di Islam sendiri kita dilarang melakukan sesuatu sebelum kita mengetahui hukumnya atau ilmunya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu atau hukum-hukumnya, kita takutkan ibadah yang kita lakukan akhirnya tidak tercapai. Jadi sayang kita sudah capek-capek ternyata. Jadi secara keseluruhan adalah nama Nabi Sulaiman adalah seseorang yang selalu bertindak dan tindakannya itu mempunyai nilai, bukan sesuatu yang sia-sia, dan itu dilakukan untuk orang lain di luar dia sendiri. Orang lain ini di sini bisa orang lain, bisa lingkungan. Jadi salam adalah berarti rahmatan lil alamin. Dan ini dilakukan untuk bergerak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini. Jadi makna dari nama Nabi Sulaiman. Sekarang kita sudah mulai masuk. Ternyata Nabi Sulaiman sama dengan kita. Al-Naml 30. Inahu min Sulaiman wa inahu bismillahirrahmanirrahim. Sama syaratnya. Kalau Nabi Sulaiman itu salam, kita Islam. Paling salam. Dan Nabi Sulaiman juga dibekali Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan kita. Setiap melakukan sesuatu, kita pasti dibekali oleh Allah untuk mengucapkan basmalah. Di sini juga akhirnya bisa kita introspeksi. Harusnya kita lebih maju daripada Bani Israel secara keilmuan dan secara kesejahteraan. Nah ini kita mulai masuk kepada ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ini juga saya agak garis apa, saya beri apa, agak selalu. Sebenarnya ini bukan patung-patung, tapi dia ditafsirkan patung. Di sini amsal, berarti semacam kiasan-kiasan atau apa, karena Nabi Sulaiman jadi tauhidnya jelas. Dan Nabi Sulaiman adalah juga pengikut dari Taurat. Dan isi Taurat itu jelas, dilarang membuat patung yang serupa dengan makhluknya Allah, baik di angkasa, di darat, maupun di dalam laut, air. Sehingga tidak mungkin Nabi Sulaiman membuat patung-patung, tetapi Nabi Sulaiman mendapatkan tamsil atau membuat pengusaha, membuat sesuatu yang bermakna. Jadi dan ini yang saya tertarik, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Yang saya heran di Al-Quran, kenapa Allah kalau memberikan misalnya perintah kepada Bani Ishak atau Bani Sa'id, jelas di sini yang saya garis bawahi, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Ternyata bekerja di sini adalah amal, ain, mimla, dari kata amal, ala Daud, syukro. Jadi mengamalkan sesuatu untuk bersyukur. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin salam seperti Sulaiman, hendaknya kita bekerja bukan untuk mencari uang, tetapi bekerja untuk bersyukur. Syukur ini adalah bagian dari ibadah. Lahirannya kata syukur, shin, bisa dibuka untuk huruf shin, yang bermakna 1, 3, 3 jadi 9, 9 jadi 27. Jadi keluarga Daud bekerja untuk bersyukur adalah keluarga Daud bekerja bermuamalah untuk sesuatu yang bisa disebarkan. Keluarga Daud hanya menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tahu. Dijual enggak itu terserah. Kalau memang untuk bersyukur, kenapa kita harus alergi dengan kata dijual? Kalau itu memang dijual dan jualnya untuk berjual di jalan Allah, itu pun juga untuk beribadah. Nah ini, kadang-kadang kita jangan mengartikan kata sempit dari kata jualan. Kadang-kadang kita selalu mudah mengatakan, oh dia jual ilmu. Jual ayam. Dari ilmu dia mendapatkan uang. Dari uang, dia untuk kemaslahatan yang lain. Sama dengan ibadah. Seperti kita bekerja, lalu dari pekerjaan kita untuk menafkahi keluarga. Nafkah keluarga adalah ibadah. Jadi, disinilah, kita jangan terlalu terjebak dengan hal yang sempit, sehingga kita akhirnya mudah menghakimi orang, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan hikmah. Kadang-kadang kita terlalu mudah untuk menghakimi orang. Ada orang lagi aja begitu, waduh ibu dunia, terlalu berlebihan dan lebih. Jangan. Kita tidak tahu di belakang itu yang dia lakukan. Siapa tahu kita tuduh semacam itu, ternyata di belakang dia amalannya sangat banyak. Inilah. Jadi untuk keluarga Daud, diperintahkan Allah bekerja untuk bersyukur. Kata shin bisa dibuka, huruf shin. Jadi 1, 3 menyebar jadi banyak, dan ternyata dengan pecahnya menjadi banyak, di situ keluar energi yang sangat-sangat besar. Jadi kata sin adalah simbol dari fisi dan fusi nuklir, yaitu dari atom berat dipecah menjadi atom ringan, dari pecahan atom berat menjadi atom ringan, di situ keluar energi yang sangat besar. Sehingga kalau kita masukkan kata sin itu adalah syariah, ekonomi syariah, itu adalah ekonomi yang berbagi. Ekonomi yang disebarkan, bukan dikuasai dalam satu tangan. Sebenarnya ekonomi syariah adalah ekonomi bersama. Jadi kekuatan tidak dipegang oleh satu orang. Dan orang bersyukur adalah orang yang mau berbagi. Kita punya 10, kita pecah menjadi misalkan 3. Berarti 3 kita pegang, 3 kita, yang 6 kita sebarkan. Itu bersyukur. Jadi bersyukur bukan hanya sekedar berucap hamdalah. Kadang-kadang kita salah, ya itu tapi lumayan, dia masih ingat mengucapkan hamdalah. Tetapi yang syukur dalam kata amalan adalah kita mau mendistribusikan, kita mau menyebarkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu syukur. Jadi simbol sin kita menyebarkan. Jadi kalau kita bekerja untuk bersyukur dan bekerja secara, berarti Nabi Daud, keluarga Daud sudah bekerja sesuai dengan syariat. Tidak dikuasai sendiri. Kenapa Islam menyarankan kita untuk bekerja secara syariat? Satu, kita bisa mengakomodir banyak umat. Sehingga saudara-saudara kita yang lagi kosong bisa ikut menikmati dan berbagi risiko. Risiko tidak dipegang oleh satu tangan. Sehingga kalau sebuah kekuatan modal dipecah menjadi 10, satu berusaha di bidang A, yang dua di bidang C. Memang ini kecil-kecil. Tetapi ada salah satu petaka terhadap salah satu bisnis yang 9 masih eksis. Inilah kekuatan dari ekonomi syariah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita yang dari Nisaina, di mana mereka kalau bekerja tidak mau hanya di satu sektor, tetapi penguasaan secara keseluruhan, mulai hulu dan hilir. Dan mereka juga syariah, yaitu apa? Saudara-saudaranya atau teman-teman mereka yang benar-benar bisa dipercaya. Sehingga kalau kita lihat kadang-kadang koran, begitu ada satu berita meninggal, lihat yang iklan segitu banyak, itu kadang-kadang adalah satu kelompok usaha-perusahaan. Ternyata ajaran Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa kalau dilakukan, tetapi kadang-kadang kita sendiri yang lengah, sehingga ajaran dari Al-Quran kita tidak amalkan, sehingga kadang-kadang ya, karena sesuatu yang di luar Al-Quran pasti jadinya tidak begitu baik. Tapi siapapun dia, entah itu muslim atau non-muslim, selama dia melakukan isinya Al-Quran, Allah Maha memenuhi janji. Ingat, Al-Quran bukan lil muslimin, Al-Quran adalah hudal linasi untuk semua manusia. Jadi siapapun manusia itu, selama dia melaksanakan perintahnya Al-Quran, maka Allah Maha menepati janji. Jadi ini kita juga ada masukan. Jadi kita usahakan kita dalam bekerja untuk bersyukur. Agar kalau kita ingin seperti Nabi Sulaiman, dititipi Allah dengan kekuatan yang begitu luar biasa, dengan materi yang luar biasa. Tetapi ingat, saya baca dari sebuah asar, walaupun Nabi Sulaiman begitu kaya, baitul malnya begitu luar biasa, ternyata Nabi Sulaiman telah diajarkan oleh Nabi Daud untuk tidak menyentuh baitul mal. Ini pelajaran dari ayahanda Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah seorang raja yang adil. Jadi setiap malam beliau pasti berkeliling kepada rakyatnya dalam kondisi menyamar dan selalu bertanya kepada rakyatnya yang tidak mengenal dia, bagaimana pendapat kamu mengenai Nabi Daud? Yang bertanya Nabi Daud sendiri kepada, sehingga begitu ada sebuah keluhan atau apa, Nabi Daud bisa langsung segera introspeksi. Tetapi suatu ketika, suatu hari, beliau secara nggak sadar ketemu dengan malaikat. Waktu itu Nabi Daud masih makan dari baitul mal. Nabi Daud bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai Nabi Daud? Lalu orang tersebut yang sebenarnya malaikat berkata, Nabi Daud orang yang luar biasa, tetapi sayang dia masih mau menyentuh baitul mal. Begitu mendapat jawaban tersebut, Nabi Daud langsung mengucapkan terima kasih ke orang tersebut, lalu segera pulang, dan apa yang dilakukan? Timirohnya menangis, minta pekerjaan kepada Allah, agar Nabi Daud tidak makan lagi dari baitul mal. Dan itu diturunkan kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman secara pribadi, Walaupun bagian manis itu banyak, Nabi Sulaiman hanya makan dari anyaman daun kurma yang dibuat untuk keranjang. Jadi kalau keranjangnya laku, Nabi Sulaiman berbuka. Kalau keranjangnya nggak laku, ya Nabi Sulaiman berpuasa. Tetapi ini untuk Nabi Sulaiman secara pribadi. Adapun untuk keluarga tetap dari kekayaan yang ada. Nah ini yang sesuatu yang luar biasa. Sehingga dari seperti itu kita akhirnya paham kenapa Rasulullah berucap, ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang miskin. Orang yang tidak merasa mempunyai apa-apa. Bukan fakir ya, miskin. Jadi walaupun diberi kapal, diberi kekayaan yang luar biasa, pada saat ditanya, ini milik siapa? Ini milik Allah. Berarti kita gak punya apa-apa. Kita miskin. Walaupun dititipi perusahaan dan harta yang banyak, kita tetap miskin. Karena semuanya milik Allah. Tetapi sekali kita berucap itu juga kita akan konsisten. Begitu nanti diambil Allah, jangan lalu kita stres dan berubah itu. Jadi kita harus konsisten dengan ucapan kita. Jadi ini ya, sebaiknya kita bekerja seperti keluarga Daud, yaitu bekerja untuk beribadah yang berguna untuk orang banyak. Dan ini para jin ternyata bisa membuat kedudukan yang tinggi. Ternyata benar, mereka ternyata bisa membangun kedudukan yang luar biasa. Dan rata-rata teknologi konstruksi semacam ini dikembangkan oleh keluarga Daud. Sistem konstruksi ini diciptakan oleh keluarga Daud. Jadi mereka menciptakan ilmu, mencari ilmu yang memang bermanfaat untuk ditarik. Jadi hampir selama 200-300 tahun bangsa Yahudi luar biasa, mereka memakai sistemnya Islam. Sebaik-baik Muslim ada yang bermanfaat untuk orang lain, itu benar-benar mereka pakai, sehingga mereka punya doktrin. Dimanapun mereka hidup, orang lain harus membutuhkan mereka. Ini Rasulullah kata, sebaik-baik Muslim adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mereka mengucapkannya dari, kalau kita mengucapkannya dari kiri ke kanan, mereka mengucapkan dari kanan ke kiri. Kalau Rasulullah berucap, sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, orang yang dibilang, di mana pun mereka hidup, orang lain harus membutuhkan mereka. Sama sebenarnya. Jadi mereka hanya mau bekerja, mereka hanya mau berbuat sesuatu jika itu diperlukan atau dibutuhkan oleh orang lain. Ternyata yang dilakukan oleh bangsa Yahudi adalah prinsip-prinsip dari Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan juga oleh keluarga Daud. Mereka menciptakan obat-obatan, vaksin-vaksin, sehingga maaf, kita berjihad pun terpaksa harus mempergunakan teknologi mereka untuk meningitis. Jadi inilah salah satu makna dari bekerja untuk bersyukur. Kita bekerja, kita berkreasi, kita mencari ilmu dan mengamalkannya untuk sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun itu tidak diakui. Misalkan kita di puncak gunung sendiri, tetapi kita ternyata diam-diam kita menanam pohon dengan tujuan agar tidak banjir, sehingga bisa menyelamatkan penduduk di lereng. Itulah bekerja untuk bersyukur. Bekerja untuk manfaat orang banyak. Jadi bukan berarti harus bekerja secara real kita. Ya. Orang di ujung gunung pun, kalau dia menanam pohon untuk beribadah, untuk menyelamatkan lingkungan, itu juga salah satu makna dari bekerja untuk bersyukur. Ini masalah bata-bata. Nah ini juga. Ternyata mereka menciptakan sesuatu yang orang lain tidak bisa lepas dari kotak mereka. sapi unggul, pembibitan spermanya dipusatkan di terakhir. Seluruh jenis-jenis sapi unggul, sehingga Indonesia sendiri kalau kita tahu dulu pada waktu Pak Harto mengambil bibit unggul itu mengambil dari Israel. Komputer kita yang dimulai dengan sistem operasional DOS sebelum masuk ke Windows, DOS itu yang menciptakan IBM. Tanpa IBM menciptakan DOS, kita tidak bisa komputer. Hanya sepele untuk silaturahim Facebook. Hanya sepele air putih, susu, minuman-minuman yang nggak tahu bermanfaat atau tidak, tetapi banyak juga ternyata disukai oleh seluruh dunia. Dan orang sukses, orang kaya di Amerika yang nggak mau makan junk food, makanan sampah, ternyata saking pinternya mereka beriklan, sehingga makanan sampah ini menjadi makanan mewah di negara-negara berkembang. Jadi ini juga menggugah kita, bagaimana kita hidup di Banyuwangi ini harus bersyukur. Kenapa bersyukur banyak sekali? Karena kita bisa makan sayur yang masih fresh, makan sayur yang masih segar. Sayur ini kalau di negara barat adalah makanan yang termahal, yang fresh. Sehingga mereka menyebut makanan ini adalah junk food, makanan sampah. Ternyata karena pintarnya dalam berdagang, makanan sampah disulap menjadi makanan yang keren. Inilah, disinilah perlunya ilmu, sehingga dengan ilmu kita tidak akan mudah terprovokasi. Sehingga kalau kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak perlu berbuat yang aneh-aneh, kita bisa berbuat menurut apa yang diajarkan kita. Tetapi kita kadang-kadang juga, kita ngomong kemarin, boikot produk Yahudi. Boikot produk Yahudi, boikot ini. Satu, Rasulullah pernah merasakan sakit sekali pada saat boikot. Karena Rasulullah pernah merasakan sakit yang luar biasa karena diboikot, sehingga apapun yang pernah menyakiti Rasulullah sebaiknya tidak kita lakukan. Kita masih punya cara lain. Tetapi sayang, karena kita keterbatasan ilmu, sehingga itu saja yang bisa kita lakukan. Tetapi tetap aja kita boikot produk mereka. Terus kita mau beli apa? Gosok gigi, tetap Unilever. Cuci baju, tetap Unilever. Anak kita nangis minum susu, Nestle yang kita pakai. Lah, ini apa bukan pemicu? Kenapa kita tidak berusaha untuk menciptakan produk kita sendiri? Ternyata kita tidak sanggup membuat produk karena ilmu kita terbatas. Karena kita selama ini hanya membatasi ilmu kita dalam hal-hal akidah, bukan teknologi. Dan kalau ini kita boikot pun, kita membeli produk lain. Belinya kemana? Bukan juga ke saudara yang muslim. Ke saudara kita yang tua. Nah, ternyata ada juga bangsa Yahudi sudah membentuk sebuah persatuan. Siapapun yang keturunan Yahudi, baik itu keturunan Cina, keturunan Amerika, atau keturunan siapapun, mereka didoktrin. Kalau kamu sudah ada jenderal Yahudi dalam diri kamu, bangsa apapun kamu, kamu tetap adalah Yahudi. Dan kamu harus tunduk kepada pusat. Misalkan kita nggak beli ini, ternyata kita beli produk, misalkan Cina, ternyata Cina-nya juga Cina Yahudi. Di sini persatuan yang luar biasa. Sehingga pernah ada sebuah saya pernah masuk ke backdoor, ada persatuan China, pengusaha China Yahudi, dan mereka punya ciri-ciri khas, dan mereka memang memegang tampuk-tampuk ekonomi, properti, produksi apapun di negara China tampuk. Jadi sini lah, sebenarnya kita hanya bisa melakukan boikot karena kita tidak mampu untuk berbuat yang lain. Jadi hanya itu yang kita bisa mampu lakukan. Tetapi itu harusnya menggugah kita. Kenapa kita tidak berusaha mendidik generasi kita mendatang nanti untuk gila kepada ilmu pengetahuan, apapun itu, seperti Islam tahun 800 sampai 1200, zaman Abbasiyah, di mana seluruh ilmu pengetahuan dikuasai oleh kaum muslim. Jadi mereka lah sesungguhnya ulama, ilmuwan. Karena apa? Satu sisi mereka hafiz Al-Quran, tetapi satu sisi mereka menguasai matematika, fisika, kimia, astronomi. Sekarang kita akan terpecah. Satu sisi menguasai akidah, tidak mau menguasai fisika, kimia, biologi. Yang sudah profesor, doktor di kimia, fisika, biologi, ogah-ogahan untuk mempelajari Al-Quran. Ini memang skenario yang telah direncanakan dan ternyata berhasil. Sehingga ya itu memang rencana mereka, harusnya kita punya kesadaran untuk merubah pola pikir kita. Jadi itu tadi apa yang dilakukan oleh keluarga Daud, bekerja untuk bersyukur, bekerja untuk sesuatu yang bisa di manfaatkan oleh orang banyak, dan itu harusnya menggugah kita. Insya Allah mulai besok atau segera seyoknya kita sudah mulai bekerja yang bermanfaat untuk banyak orang lain, yang bermanfaat untuk lingkungan kita, tidak hanya bermanfaat secara diri pribadi. Lalu keistimewaan Nabi Sulaiman yang lain adalah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang di rumahnya, yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkatinya. Ini saya bongkar huruf Arabnya, huruf hijaiyahnya, tapi terlalu rumit, akhirnya saya tidak matangkan. Angin yang sangat kencang tiupannya, yang berembus dengan perintahnya. Jadi keistimewaan Nabi Sulaiman adalah bisa menciptakan daya dorong angin dan bisa mengontrolnya. Lagi-lagi itu setelah diaplikasikan, yaitu dengan terciptanya propeller. Jadi dengan propeller kita bisa menciptakan angin yang sangat kencang tiupannya, dan kita bisa mengontrolnya. Apa yang terjadi? Pesawat terbang dan kapal laut. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan sihir. Jadi kalau kita ingin seperti Nabi Sulaiman, bisa memerintahkan angin, ternyata sekarang bisa. Angin yang sangat kencang tiupannya, yang berembus dengan perintahnya, jadi bisa dikontrol. Ternyata benar, propeller dengan sekian ribu RPM, dengan perhitungan yang matang, kita bisa menciptakan tiupan angin, dan dengan sistem kemudi kita bisa mengontrolnya. Dan ingat, kekuatan Nabi Sulaiman salah satunya juga adalah burung bulbul. Sebenarnya burung ini juga kondisi yang real dan sindiran juga penguasaan jalur udara. Jadi tidak hanya pasukan di darat, tetapi penguasaan untuk jalur udara dan laut. Dan ternyata benar, keluarga Daud lagi yang menciptakan angin yang sangat keras. Jadi ilmu dari nenek moyangnya dulu diaplikasikan secara teknologi. Dan ini sudah ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi kita kurang teliti membacanya, sehingga tidak tahu, ya kita anggap angin yang kencang aja. jadi berembus, nggak tahu diperintah, sehingga pikiran kita akhirnya seperti apa? Karpet terbang ya? Alatin. Sehingga pikiran kita akhirnya ke magic, ke sesuatu yang sihir, sesuatu yang sulit untuk dinalar. Dan jika pola pikir kita seperti itu selalu, lah kita akhirnya terbelakang. Dan ini setelah diaplikasikan menjadi angin yang sangat kencang tiupannya dan bisa diperintah ke negeri-negeri yang telah diberkati. Jadi dia bisa menuju negeri-negeri yang memang telah diberkati dalam arti layak untuk didatangi. Mulai baling-baling, turbo jet propeller, sama menciptakan angin yang kencang dan bisa dikontrol. Ini juga penting. Kenapa Al-Quran menyarankan yang berhubus dengan perintahnya? Kalau kita menciptakan angin yang kencang tapi tak bisa dikontrol, itu namanya kita menciptakan bencana ya. Ngawur. Jangan pernah yang dilihat sendiri kan besi juga kan. Ah, itu Nabi Daud. Iya, itu dengan huruf dal. Sesuatu yang sangat keras. Dan ini juga dan dihimpun untuk serangan masalahnya dari jin, manusia, dan buruk. Lalu mereka diatur dengan tertib. Balik lagi, softnya bagus. Balik lagi, softnya bagus. Dan soft ini tidak hanya 50 menit sehari. Karena kita soft, kita bagus itu hanya pada waktu sholat aja di masjid. Jamaah. Itu soft kita bagus. Itu pun masih ada kelemahan. Kadang-kadang kita gak mau soft dengan saudara kita yang lain. Karena kita bendera. Ini. Al-Quran tidak pernah memberikan ilmu yang setengah-setengah. Lalu mereka diatur dengan tertib. Kenapa? Pasukan yang sebegini luar biasa, kalau tidak diatur dengan tertib, akan saling menghancurkan. Bukan manfaat, tetapi malah menjadi malapetaka. Dan nyatanya benar, mereka telah mengaplikasikan dengan pasukan yang luar biasa. Dan mereka juga punya pasukan buruk. Jadi, apa yang ada, kekuatannya Nabi Sulaiman telah berhasil diaplikasikan oleh keluarga Daud untuk saat ini, jin, manusia, dan burung. Bayangkan, kenapa burung bisa menjadi tentara? Kita tidak pernah berpikir. Yang kita pikir adalah burung hud-hud yang melihat Ratu Saber memberikannya, memberikan berita dari negeri Saber. Tetapi kita lengah untuk melihat tentara dari burung. Dan itu semua telah diaplikasikan tentara dari burung. Ya, dan ini juga tentara dari burung. Dan kita masuk ke ayat satunya. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam lubangnya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Aplikasinya adalah kita mengartikan setan sesuatu yang setan yang seperti jin. Tetapi ingat di dalam Al-Quran ada dua makna. Satu makna sejarah dan satu makna ilmu pengetahuan. Semacam kata Bani Israel. Secara sejarah, Bani Israel adalah Bani Ishak. Anak-anaknya Nabi Ishak. Tetapi secara ilmu pengetahuan, kalau kita bongkar dunia satu persatu, kata Israel dan Lam, Israel, itu ternyata bermakna orang-orang yang telah sukses. Sehingga ada ayat, kelompok ayat khusus Al-Baqarah 40-47, di situ dibuka dengan ya Bani Israel, dan ditutup juga ya hai Bani Israel. Jadi pada ayat 40, hai Bani Israel, penuhilah janjimu, yaitu dia harus melaksanakan ayat 40-46. Begitu itu dilaksanakan, maka pada ayat 47, maka aku akan lebihkan engkau dari segala umat. Jadi ayat-ayat 40-47 adalah bimbingan untuk Al-Quran membimbing kita bagaimana menjadi orang yang sukses dan bagaimana menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Jadi setan di sini adalah shin, orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai daya rusak dan daya imajinasi yang tidak terkontrol. Tapi ingat, imajinasi ini kadang-kadang ilmuwan, kalau jadi beri lahan, silakan melakukan riset. Lakukan menurut apa yang kau pikirkan. Maka mereka akan mendapatkan percobaan-percobaan. Tapi semuanya adalah balik lagi tergantung tingkat kontroler. Ilmu nuklir di tangan orang-orang yang tidak ada ilmunya akan membuat kerusakan. Sih. Tetapi begitu dikelola dengan cara yang benar-benar luar biasa teratur, akan mendapatkan manfaat juga yang luar biasa. Sih. Bermanfaat juga sangat jauh. Kalau misalkan air terjun hanya menghasilkan mungkin 1 megawatt, tetapi dengan tenaga sin, fusi nuklir, maka didapat dengan small reactor akan didapat bisa 100-300 megawatt. Dan itu pun tidak akan habis-habis. Inilah makna dari sin, setan-setan. Jadi orang-orang yang berani menempuh risiko untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tapi dalam kontrol, dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Berarti di sini tergantung kepada perintah dari Nabi Sulaiman. Di sinilah juga perlunya asas ketaatan, dan kita diatur, diajarkan juga dalam sholat, bagaimana kita tunduk kepada imam, karena memang imam itu diajarkan untuk diturut, tetapi kadang-kadang kita juga agak meleset juga, sudah ada imam, kadang-kadang kita komplainnya keterlaluan, sehingga disitulah timbul perpecahannya. Nah ini, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar sesuatu kurnia yang nyata, mubin. Berarti apapun yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, semuanya adalah real. Sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dipelajari. Alimah. Jadi ilmu mengenai suara-suara burung. Jadi apapun yang melingkupi mengenai dunia burung benar-benar telah dipelajari oleh Nabi Sulaiman, dan ditambahi dengan ilmu juga yang telah dikuasai oleh Nabi Daud. Dan ternyata inilah ilmu, semakin dengan berkembangnya naik nanti, terciptalah teknologi yang terbaru, yaitu drone. Jadi bagaimana masalah frekuensi suara akhirnya bisa dikuasai juga. Dan dengan drone ini, tidak perlu mengorbankan manusia, dan dia bisa ketinggian 13.000 kaki atau lebih tinggi lagi, dan dengan persenjataan yang lengkap, sehingga tidak tahu dari mana asalnya, tahu-tahu boom, di sini penguasaan dari apa yang dikuasai oleh burung. Sistem komunikasi burung bagaimana, kode-kode yang dia ciptakan bagaimana, lalu bagaimana cara dia membelok, bagaimana cara dia bermanuver, bagaimana cara dia menyerang, semua dipelajari untuk diaplikasikan dalam teknologi. Dan semua ini adalah ciptaan Allah, tetapi jarang kita mengambil hikmahnya. Yang kita ambil, burungnya ditangkap, dijual di pasar burung. Sehingga apa yang kita dapat, kita tidak bermanfaat untuk alam semesta, kita justru merusak lingkungan, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Bukan berguna untuk orang banyak, tetapi justru kita merusak lingkungan yang telah dibentuk oleh Allah dengan sedemikian bagus. Dengan ilmu, orang bisa mengambil hikmah, kepahaman dari burung, sehingga menciptakan teknologi. Tanpa ilmu, orang menangkap burung dan hanya bisa menjualnya. Sehingga apa? Begitu burung itu musnah, punah, ternyata kita telah berbuat kerusakan. Allah menciptakan dan kita merusaknya. Sehingga harusnya kita belajar juga dari negara-negara yang memiliki 2-4 musim. Pada waktu ada burung migrasi, mereka tidak menangkapnya, tetapi mereka membuat rumah-rumah burung, bahkan sampai impor ke negara dari negara kita. Pada musim panas, mereka meletakkan rumah-rumah burung itu di pohon-pohon, di atas rumah, memberi makanan, sehingga pada waktu burung ini migrasi, mereka mau nginjak, dan mereka mengeluarkan suara-suara yang indah. Begitu musim dingin datang, mereka bermigrasi ke selatan. Di selatan juga disediakan rumah-rumahan burung. Tetapi di Indonesia, di negara kita akhirnya tidak ada burung yang migrasi lagi. Karena kalau datang dengan jumlah yang banyak, yang kena adalah jaring. Sehingga akhirnya apa? Lama-kelamaan, burung habis. Sehingga apa yang terjadi? Kerusakan lingkungan. Hama-hama tidak bisa terkontrol. Elang bukan diambil ilmunya, ditembak. Sehingga apa? Tikus merajalela. Sehingga bukan Allah yang tukang azab, tetapi kita sendiri yang mengazab diri kita sendiri. Ingat, Allah bukan tukang azab. Allah adalah pengasih dan penyayang. Dan apa yang diucapkan Nabi Ayub? Innallaha arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah itu pengasih di antara yang pengasih. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah untuk segala sesuatu. Kita harus introspeksi bagaimana kita bertindak sehingga menyusahkan diri kita sendiri. Ini. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Angin lagi. Yang perjalanan di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Kami alirkan cairan tembaga. Sehingga ngambil teknologi, jin bekerja. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah, dari sunnatullah, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Coba bagaimana kita menyikapi memahami ayat ini. Ternyata terciptalah kecepatan Mach 1, Mach 2. Perjalanan 5 menit sama dengan orang perjalanan 1 bulan. Kecepatan dua suara 1.600 km per jam. 2 Mach. 1 Mach 800, 700 sampai 800 km. Angin. Menggunakan kekuatan angin. dan cairan tembaga. Mineralogi, ilmunya bapaknya Nabi Daud, besi. Dal, dapat diterita huruf dal. Dal, sesuatu yang keras, hadit, besi, sadit. Dan dal itu bermakna sesuatu esensial, mineral, sehingga maha itu cairan, dimah darah, darah itu sebenarnya cairan esensial, cairan mineral, cairan besi. Karena darah kita terdiri dari asid, besi ya. Maka disebut dimah darah. Jadi sebenarnya darah dimah itu bukan yang sekedar darah kita, tetapi cairan pohon, cairan apa yang esensial untuk menunjang kehidupan itulah dimah. Darah, cairan esensial, cairan mineral. Dan ingat, siapa yang melanggar aturan ini? Jadi Al-Quran sudah memperingatkan untuk bekerja di aeronautika dan bekerja di pertambangan, kalau tidak bisa dikelola dengan tatanan yang benar, asap yang menyala-nyala. Pertambangan tanpa dikelola yang benar, banyak ledakan di tambang batu bara, tambang minyak. Lapindo. Jadi, ini bagaimana kita sebenarnya mensikapi dari ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil teknologinya. Teknologinya kita ambil, kita letakkan di atas akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan balik lagi kepada semuanya, tidak ada sesuatu yang kekal. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua. Siapapun dia akan juga menemui kepada kematian. Sehingga kalau kita tidak percaya itu, seperti nanti kita seperti jin yang akhirnya tertipu ya dengan kehidupan dunia ini, kita akan bekerja sehingga nggak tahu kalau sebenarnya kita sudah menuju kepada, kita sudah siap-siap dimakan rayap. Ini juga pelajaran. Sesuksesnya kita, seapapun sebesar-besar kita, harap diingat, pasti kita ada waktu yang harus balik, dan itu nggak bisa diundur maupun dimajukan. Dan inilah, dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Dan sesungguhnya dia amat taat. Karena Al-Quran sudah menjamin bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah termasuk hamba-hamba yang baik, berarti tidak ada salahnya kita untuk mencontohnya. Kita sudah ada jaminan, jadi apa yang kita tiru sudah ada dasarnya. Dan ini saya ingin ulang berulang-ulang, sebaiknya kita mau berkorban untuk ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi ilmuwan, menjadi ulama. Ingat, ulama itu dari kata ilmuwan, dari kata ulama juga. Ilmu itu banyak jenisnya, ada ilmu akidah, ada ilmu sejarah, ada ilmu, semua ilmu. Dan semua diletakkan di atas akhlak Rasulullah. Dan setiap orang telah diberi Allah keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Sehingga kalau kita ingin maju, hanya ada satu cara, yaitu berjamaah. Dan kenapa Islam sangat-sangat menyarankan kita untuk berjamaah. Dan jamaah itu dibutuhkan sok yang rapi dan ketaatan kepada pemimpin. Ilmu kita bagus, tetapi sok kita jelek, kita tidak taat kepada pemimpin, kita akan berpecah-pecah, tidak karuan. Dan ingat, jangan berkorban untuk gedung-gedung. Kadang-kadang kita lupa, salah satu ciri kiamat adalah dibangunnya masjid-masjid yang megah. Ternyata kita mempercepat terjadinya kiamat. Ya, bohong. Kita membangun masjid dengan bermakam-makam, tetapi kita lupa untuk membangun umat terhadap ilmu pengetahuan. Dengan masjid yang megah, tetapi dengan umat yang kurang begitu pandai, begitu masjid hancur, selesai. Tetapi dengan umat yang pandai, dengan umat yang semuanya ilmu, sangat mudah untuk membangun masjid-masjid atau gedung-gedung yang tinggi. Ini perbedaannya. Kalau kita mau memulai dengan ilmu, akan sangat mudah untuk membangun gedung-gedung. Tetapi kalau kita membangun gedung-gedung, sangat susah untuk menciptakan. Jadi ini yang harus kita mulai. Membangun sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang bagus, akan sangat mudah untuk menciptakan gedung-gedung yang kita inginkan. Sehingga kadang-kadang kita lupa, hadis, salah satu ciri khas, salah satu ciri-ciri kiamat adalah tibanya masjid itu yang sangat maksa. Dan kenyataannya memang iya, masjid masih layak, masih apa, tidak memberikan umat, tetapi dibongkar, direhab, sehingga menghabiskan miliaran. Dan ini sudah terjadi. Tapi ya ketentuan Allah yang berjalan, kita hanya mengingatkan bagaimana kita tidak ikut terseret arus tersebut sehingga kita bisa kontrol. Jadi itu yang bisa saya ucapkan dari makna kata Nabi Sulaiman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bila itu tinggal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.